طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Berkata al-muallif rahimahullah taala, al-mas'alatu ar-rabi'ah, permasalahan yang keempat dari kitab nikah, al-huquq az-zawjiyyah, hak-hak yang berkaitan dengan suami istri. Maka pada permasalahan yang keempat ini akan menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban baik bagi seorang suami, demikian pula bagi seorang istri dalam rumah tangga. Ada hak yang khusus dimiliki oleh seorang suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Ada pula hak istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami. Dan ada pula hak yang mustarakah, yang dimiliki oleh keduanya, baik suami, demikian pula istri. Kata beliau rahimahullah ta'ala, إِذَا وَقَعَ أَقْدُ النِّكَاحِ صَحِيحًا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْحُقُوقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ. Apabila telah terlaksana dan telah terjadi akad nikah dengan cara yang sah, maka hal tersebut akan berkonsekuensi adanya sekian banyak dari hak-hak yang ada di antara suami istri tersebut. Wahia, dan hak-hak tersebut adalah awalan, yang pertama huququl zawjah, hak-hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya. Lizawjati ala zawjiha huququn maliyatun kassadaqi wal nafaqati wa huququn ma'nawiyatun ghairu maliyah كالعدل وإحسان العشرة وطيب المعاملة. Seorang wanita memiliki hak yang harus ditunaikan oleh suaminya. Ada hak-hak yang berkaitan dengan harta, seperti menyerahkan mahar, demikian pula memberi nafkah. Dan ada pula hak-hak yang kaitannya dengan ma'nawiyah, hak-hak yang tidak berkaitan dengan materi, dengan harta, namun berkaitan dengan pergaulan dalam berumah tangga, seperti bersikap adil dan baik dalam pergaulan dengan istrinya, dan baik dalam bermuamalah. Ihsanul isyrah atau tibul muamalah, kurang lebih maknanya sama, berbuat baik dalam hal berhubungan dengan keluarganya, bermuamalah, bergaul. Wa tafsilu dhalika 'ala an-nahwi at-tali, dan rincian tentang hal tersebut adalah berikut ini. Yang pertama, al-mahar, penyerahan mahar. Dan mahar ini sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, tidak boleh jatuhkan dan dihilangkan. Itu adalah pemberian yang sudah menjadi konsekuensi dalam sebuah pernikahan apabila akad nikah tersebut sempurna. suami harus memberikan maharnya kepada istrinya. Diberikan. Adapun setelah diberikan, terserah bagi istri yang memiliki mahar tersebut. Apakah dia ingin memberikan sebagian kepada suaminya, terserah dia. Karena itu adalah haknya dia. Namun seorang suami harus memberikan. Wa huwa haqqun li zaujati 'ala zaujiha. Dan itu merupakan hak bagi seorang istri yang harus ditunaikan oleh suaminya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atun nisaa shadaqatihinna nihlah. Dan berikanlah kepada istri-istri kalian mahar-mahar mereka. Yang itu merupakan pemberian yang hukumnya wajib. Wa ghairu dhalika min al-adillati allati sabaqa dhikruha, dan yang lainnya dari dalil-dalil yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Yang kedua masih berkaitan dengan hak yang hubungannya dengan materi, an-nafaqatu wal kiswatu was-sukna. Pemberian nafkah. Seorang suami harus memberi nafkah kepada istrinya. Demikian pula pakaian. Demikian pula tempat tinggal yang dia bernaung di dalamnya. Dan dia merasa tenang di dalamnya. Memberi nafkah yang secukupnya untuk kebutuhan mereka. Dari makan, minum, dalam sehari berapa kali apa yang mereka butuhkan, dan masing-masing sesuai dengan kondisi. Ada yang kaya, ada pula yang kurang. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaknya seorang yang memiliki kelapangan harta menafkahi sesuai dengan kelapangan yang dia miliki. Dan siapa yang disempitkan rezekinya, maka dia tetap memberi nafkah sesuai dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Demikian pula antara satu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Jadi dikembalikan kepada urf. Kewajiban seorang suami dalam memberi nafkah kepada istrinya. Berbeda antara pedesaan dengan perkotaan. Berbeda antara satu kota dengan kota yang lain. Disebabkan karena harga barang-barang yang berbeda pula. Kadang-kadang di sebuah daerah, mungkin dalam sebulan 500 ribu cukup untuk sebagai nafkah. Namun di daerah yang lain mungkin tidak mencukupi karena harga barang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun yang intinya di sini adalah memberi kecukupan, memberi nafkah yang mencukupi keperluan mereka sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Dan ketika seorang hamba diberi kesempitan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia bersabar. Itu telah dirasakan oleh manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau bertanya kepada sebagian istrinya, apakah ada makanan? Mereka menjawab, tidak ada makanan. Nah, maka keluarga harus bersabar menghadapi kondisi tersebut. Jangan sampai kemudian seorang istri memaksa suaminya untuk mencarikan nafkah dengan penuh desakan yang menyebabkan seorang suami pun tidak lagi membedakan antara yang halal dan yang haram. Akhirnya dia mencari penghidupan dengan cara-cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian wanita salaf ada yang mengatakan kepada suaminya ketika suaminya hendak keluar mencari nafkah, menasihati suaminya dan mengatakan padanya, inna nasbir alal ju' wala nasbir alal nar. Kami bisa bersabar atas rasa lapar yang kami rasakan, namun kami tidak bisa bersabar untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Maka hendaknya bersabar menghadapi kondisi tersebut. Jangan sampai kemudian kesempitan dan himpitan ekonomi yang menyebabkan seorang lelaki yang menjadi pemimpin dalam rumah tangganya mencari sesuatu dengan cara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Jibril nafatha fi ra'i anna nafsan lan tamuta hatta tastaghmila rizqaha." Fattaqullah wa ajmilu fi talab. Fattaqullah wa ajmilu fi talab. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Jibril alaihi salam telah membisikkan ke dalam diriku bahwa satu jiwa tidak akan mati hingga sempurna rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan baiklah kalian dalam mencari ma'isha, mencari penghidupan. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bima'asillah. Jangan sekali-kali ketika rezeki itu lambat sampai kepadamu menyebabkan engkau mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengambil rezeki dengan cara penipuan, pencurian, dengan cara riba, dengan cara riswah, sogoan dan yang lain sebagainya. Jangan. Fa innallaha la yudraku ma indahu illa bi ta'atihi. Karena tidak akan diraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari rezeki kecuali dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu 'ala az-zawji tahsiluha lil mar'ah. Maka wajib bagi seorang suami untuk mewujudkan nafkah, pakaian dan tempat tinggal untuk istrinya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma ar-rida'ah wa 'ala al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan para ibu-ibu, para wanita, mereka menyusui, yakni hendaknya mereka menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun sempurna bagi yang ingin menyempurnakan susuannya. Dan bagi al-mauludi lahu, yang dilahirkan untuknya, maksudnya seorang ayah bagi anak tersebut atau suaminya dari wanita ini. Dan bagi seorang ayah berkewajiban rizquhunna, memberi rezeki kepada mereka, kepada para ibu yang melahirkan keturunan untuknya. Demikian pula kiswah, memberi pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Nah, cara yang ma'ruf ini berbeda antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Dikembalikan kepada urf, karena tidak ada ketentuan tertentu harus berapa. Sebulan harus 1 juta misalnya, enggak pasti. Tergantung kondisi yang ada di setiap daerah dan kondisi setiap keluarga. Demikian pula dalam hal beri pakaian, berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya dari sisi kelapangan harta dan kesempitannya. Wa liqaulihi ta'ala, demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwa kaum lelaki mereka pemimpin terhadap para wanita dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, dan disebabkan karena merekalah yang memberi nafkah dari harta-harta para pemimpin keluarga tersebut, yakni kaum lelaki. Maka ini menunjukkan bahwa kewajiban seorang pemimpin dalam rumah tangga adalah menyediakan segala kebutuhan nafkah untuk keluarganya. Wali hadithi Hakim ibn Muawiyah al-Qushairi an abih radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqquz zawjah. Dan juga berdasarkan Hakim, hadith Hakim bin Muawiyah al-Qushairi dari ayahnya, beliau mengatakan, aku bertanya wahai Rasulullah, apa hak seorang istri? Apa hak seorang istri? Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tut'imaha idza tu'imta wa an taksuwaha idza iktasaita. Engkau memberi makan kepadanya ketika engkau makan, dan engkau memberi pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian. Jangan engkau yang membeli pakaian untuk dirimu lalu engkau tidak membelikan untuk keluargamu. Sebagaimana engkau memberi pakaian untuk dirimu sendiri, maka beri pula pakaian kepada orang yang wajib kamu nafkahi. Maka ini juga menunjukkan kewajiban seorang suami untuk menafkahi keluarganya secara zahir dan batin. Wali hadithi Jabir radhiyallahu ta'ala anhu fi khutbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi. Demikian pula dalam hadith Jabir radhiyallahu anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, dan di antara yang disampaikan oleh Nabi, beliau mengatakan walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan merupakan hak bagi para wanita yang wajib kalian tunaikan wahai kaum lelaki adalah memberi rezeki kepada mereka dan memberi pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf, yang dikembalikan kepada urf, kebiasaan yang ada di sebuah keluarga dan sebuah negeri. Oleh karena itu disebutkan oleh As-Sarakhsi rahimahullah ta'ala dalam Al-Mabsud, beliau mengatakan furidha laha 'alaihi minan nafaqah kull shahrin ma yakfiha bil ma'ruf. Bahwa yang diwajibkan dari hak seorang wanita yang harus ditunaikan oleh seorang suami adalah nafkah bulanan yang mencukupi kebutuhannya dengan cara yang ma'ruf. Karena an-nafaqata mashru'atun lil kifayah. Karena nafkah itu yang disyariatkan adalah mencukupi kebutuhan. Itu intinya, mencukupi kebutuhan. Fa inna ma yufradu bi miqdari ma yu'lam annahu taqau bihi al-kifayah. Maka yang diwajibkan dari kadar nafkah yang diberikan apabila diketahui bahwa itu mencukupi. Nah, kata-kata mencukupi ini kan berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, masing-masing sesuai dengan keadaannya. Seorang yang memiliki istri seorang berbeda dengan seorang yang memiliki istri lebih dari satu. Seorang yang tidak memiliki anak berbeda dengan seorang yang memiliki anak, dan seterusnya, masing-masing sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Namun yang tidak diperbolehkan adalah menelantarkan mereka, tidak memberikan nafkah kepada mereka. Kafa bil mar'i ithman ayudayi'a man yaqut. Cukup seorang itu dikatakan berdosa ketika dia menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Dia terlantarkan, dia tinggalkan begitu saja. Menikah lalu kemudian sudah dibiarkan. Dengan alasan mungkin istrinya punya warisan dari orang tuanya, dia kaya. Ya, tapi tetap dia wajib untuk dinafkahi. Kamu menikahinya sudah menjadi konsekuensi seorang pemimpin dalam rumah tangga dalam menafkahi istrinya. Kecuali apabila istri tersebut mengatakan sudah, kamu tidak usah nafkahi saya. Misalnya, ini masalah khilafi yang terjadi di kalangan para ulama. Namun yang wajib adalah seorang suami harus menafkahi istrinya tersebut. Yang ketiga, i'fafuz zaujati bil jima'. Hak yang ketiga, ini tidak berkaitan dengan materi, adalah memelihara kehormatan istri dengan cara berhubungan, dengan cara al-jima', tidak kemudian menikah lalu ditinggalkan begitu saja, tidak memberikan nafkah batin kepadanya. Wajib untuk mendatangi istrinya. Mura'atan li haqqiha wa maslahatiha fin nikah, untuk menjaga hak seorang istri dan kemaslahatannya dalam pernikahan. Wa daf'an lil fitnati anha, dan untuk menolak fitnah yang dikhawatirkan ketika seorang suami tidak mendatanginya menyebabkan dia beralih kepada hal-hal yang diharamkan. Tentu kita mengetahui bahwa sebagaimana seorang lelaki memiliki syahwat, wanita juga memiliki syahwat. Ya. Seorang lelaki juga dia harus melampiaskan syahwatnya, maka demikian pula wanita melampiaskan syahwatnya. Maka oleh karena itu sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk mendatangi istrinya. Tidak ada batasan tertentu bahwa paling lambat 4 bulan seperti yang disebutkan oleh sebagian. Tidak ada nas khusus yang menyebutkan bahwa harus ada dalam sebulan misalnya sekali atau dalam 4 bulan. Tidak ada kadar tertentu. Namun tujuannya adalah untuk memelihara kehormatan keluarganya tersebut yang menyebabkan dia tidak mencari alternatif yang lain, disebabkan karena tidak mampunya seorang suami dalam menunaikan apa yang seharusnya menjadi hak istri tersebut. Li'umumi qawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila seorang wanita itu telah suci, selesai dari haid, maka datangilah mereka dari arah yang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk melakukannya. Maka ini dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'tuhunna, datangi mereka, menunjukkan perintah. Wa qawlihi ta'ala, demikian pula firman Allah Azza wa Jal, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wanita itu, yakni istri-istri kalian adalah tanaman bagi kalian, maka silakan kalian mendatangi tanaman kalian tersebut dari arah manapun yang kalian kehendaki, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini juga di dalamnya berisi anjuran untuk mendatangi keluarga. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa fi budhi ahadikum sadaqah, yakni al-jima', budh yakni al-jima', dan ketika budh ya mendatangi salah seorang di antara kalian keluarganya, itu adalah merupakan bagian dari sedekah. Jadi meskipun dia melampiaskan syahwat, namun di balik itu ada keutamaan, ada pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya karena dia bertujuan untuk memelihara kemuliaan dan kehormatan dirinya. Yang keempat, husnu mu'asyaratiha, baik dalam pergaulan, pergaulan dengan istrinya, dengan keluarganya, wa mu'amalatuha bil ma'ruf, dan bergaul dengannya dengan cara yang ma'ruf. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Gimana bergaul dengan cara yang ma'ruf? Ah ini, dengan cara yang ma'ruf. Tidak disebutkan harus begini, harus begini, tidak. Al bil ma'ruf maksudnya dikembalikan kepada masing-masing daerah, masing-masing masyarakat, berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, dengan cara yang ma'ruf, ada adab sopan santun yang berlaku di masyarakat. Selama tidak diketahui bahwa hal tersebut menyelisih syariat, maka itulah yang dilakukan, itulah yang dimaksud al-mu'asyarah bil ma'ruf. Misalnya antara suami istri, mungkin karena orang Jawa misalnya, gimana cara berbicara antara suami istri ketika terjadi dialog di antara mereka? Ya. Apakah dengan bahasa apa itu, koe-koe-koe gitu, kalau orang Jawa itu, ya. Nah, atau ada bahasa-bahasa halus ya, bahasa kromo yang menjadi tata krama dalam dalam bahasa tersebut. Nah, cara menyampaikan bahasa kepada istrinya, demikian pula istrinya kepada suaminya, yang itu berlaku di sebuah masyarakat. Itu berlaku di sebuah masyarakat. Itu berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ya. Saya beri contoh misal yang berlaku di Sulawesi misalnya. Ya. Sulawesi. Ketika seorang suami misalnya mengatakan kepada istrinya atau sebaliknya, kamu begini, itu rasanya kurang hormat, kurang sopan. Ya. Tapi biasa mereka mengatakan kita, ya. Maksudnya kamu, tapi dengan bahasa yang halus menurut mereka. Nah, ini yang seperti ini berlaku, ya. Karena tidak diketahui ada hal-hal yang melanggar syariat, kecuali kalau sampai kepada pelanggaran syariat. Setiap suami datang harus merunduk misalnya, ruku. Atau ketika suami hendak pergi, merunduk seperti seorang yang membungkukkan, yakni ruku. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Karena ruku adalah satu jenis ibadah. Tidak diperbolehkan seorang melakukan ruku, melakukan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama tidak diketahui ada yang menyisi syariat, maka berlaku adat yang ada di sebuah negeri. Fayakunu hasanal khuluqi ma'a zawjatihi rafiqan biha, sehingga dia menjadi seorang yang memiliki akhlak yang baik bersama istrinya, lemah lembut kepadanya. Ya, lemah lembut kepadanya. Ya. Sekali lagi, bahasa lemah lembut kembali kepada masing-masing daerah. Sabiran ala ma yasdur minha, bersabar terhadap hal-hal yang muncul darinya. Kadang-kadang mungkin tidak disenangi. Ya. Karena sebagaimana suami tidak sempurna, laki-laki juga, wanita juga tidak sempurna. Istri juga tidak sempurna. Ada kekurangan. Sehingga ketika seorang melihat kekurangan, dia berusaha menutupi dengan melihat kebaikan-kebaikan yang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Ketika engkau membenci istri-istrimu dalam satu hal, boleh jadi engkau membenci suatu, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak dalam hal-hal yang lain. Tidak ada yang sempurna. Yang wajib adalah berusaha untuk saling menutupi kekurangan antara satu dengan yang lainnya. Jangan ketika ada sedikit celah untuk marah, ngamuk, dikit-dikit mukul. Ini tipe seorang lelaki yang sangat buruk, sangat jelek. Ya. Tidak sepantasnya, bukan tipe seorang lelaki yang ketika dia tidak senang melihat kondisi istrinya, mukul, dikit-dikit mukul. Kan ada tahapan-tahapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Ini 3 tahapan. Nasihati. Setelah itu dinasihati enggak mempan, hajar. Memboikot, tidak tidur bersamanya. Juga tidak mempan, baru mukul. Itu pun mukulnya bukan pemukulan yang seperti petinju kepada lawannya. Ya. Tapi pukulannya adalah pukulan, tidak boleh mukul wajah, tidak mukul yang menyebabkan timbulnya cacat dan yang semisalnya. Ini semua dijaga. Ya, ini semuanya dijaga. Ada kadang-kadang sebagian pemimpin rumah tangga, seorang suami, subhanallah, itu menjadikan istrinya sebagai bulan-bulanan. Wanita dhaifah, kondisinya sudah lemah. Ya. Harus berhadapan dengan seorang laki yang memiliki kekuatan yang tentu di atas wanita. Nah, ya dia enggak bisa apa-apa. Marah, tak. Ya, ringan tangan. Bukan dengan bersedekah, ringan tangan mukul maksudnya. Nah, ringan sekali tangannya untuk mukul. Ini akhlak yang sangat buruk. Akhlak yang sangat buruk. Apalagi kalau seorang sudah ngaji, sudah mengenal kitabullah, belajar kitabullah, belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi tukang pukul dalam rumah tangganya, ini sangat buruk sekali. Nah, hati-hati ikhwan. Jangan sampai kemudian menyebabkan apa yang kita pelajari dari kitabullah, dari sunnah, menjadi hujjah alaina. Menjadi hujjah yang justru akan membinasakan kita. Berbuat baik kepada keluarga. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Sampai di sini ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.